Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan praktek mengikrob. Nah, yang mana kita akan membaca kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah. Nah, barakallahu fikum, latihan mengikrob pada kitab tersebut, yaitu pada kaidah yang kedua. Nah, kita masih di kaidah yang kedua dan kita mulai dari pertengahan di kaidah tersebut. 6. Barakallahu fikum. Ya. Yang alinia ada ayat ya ayyuhallazina amanu idanu diali salati miyaumil jumuah. Di situ ada ayat mulai dari alinia yang ada di ayat itu. Ya, ketemu ya. Qala mu'allif rahmatullah wa min furu'iha annaku la mubahin tawassala bihi ila tarki wajibin au fi'lin muharramin fahuwa muharramun. Nah, dan di antara cabang kaidah ini bahwasanya segala perkara yang mubah, yang perkara tersebut mengantarkan kepada perkara meninggalkan kewajiban atau mengerjakan perkara yang haram, maka perkara tersebut adalah menjadi haram. Maka perkara tersebut adalah perkara yang haram. Nah, di situ wawu harfu atfin atau wawu istinafiyah min harful jar furu'iha majrur bimin. Nah, tanda jarnya kasra dan dia mudhof dhamir ha fi mahali jarin mudhofun ilai. Nah, anna kullah mubahin anna harfu nasbin wa taqidin. Anna huruf nasab dan taukid yang menasab isim merupakan khobar. Kula isimnya, kula ismu anna mansub wa alamatu nasbihi fatha, alam nasabnya fatha. Wa huwa mudhof dan dia mudhof mubahin mudhofun ilai majrur tandanya kasra. Nam tawassala fi'lun madin mabni alal fath fa'iluhu mustatir jawazan takdiruhu huwa. Kembali ke mubah. Nam, kembali ke mubah. Ba' harbul jar alha fi mahali jarin ila tarki wajibin. Nam, ila harbul jar tarki majrur bi ila wahu mudab wajibin mudabun ilai au fi'li muharramin atau fi'li muharramin atau mengerjakan perkara yang haram. Au harfu atfin. Naam. Fi'lin ma'tub ala wajibin, ma'tub ala majrurin, majrurun mithluhu alamatu jarihi kasrah. Wa huwa mudaf muharramin madafun ilai. Fa harfu atfin huwa mubtada. Domir nun munfasilun mabni ala fathi fi mahli rafin mubtada. Muharramun khobarnya marfu alamat rafihi doma. Nam dan jumlah mubtada khobar, khobar untuk isim, untuk anna, yaitu untuk anna, anna kula muharramin. Di situ baru ada isim, belum ada khobarnya. Nah, walidzalika yahrumul bai'u wasyira'u. Nah, karena itu haram jual beli. Ba'da nida'il jum'ati tsani, setelah adzan Jumat yang kedua. Wawu harfu atfin lam harful jar dzalika. Nam fi mahali jarin bilam simisaron. Nam fi mahali jarin yahrumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Nam li tajarudihi minan nawasib wal jawasim alamat rafihi doma. Al bai'u fa'ilun marfu'un, fa'il li yahrum alamat rafihi doma. Wasyira'u wawu harfu atfin, syira'u ma'tuf alal bai' wa ma'tuf ala marfu'in, marfu'un mithluhu alamat rafihi doma. Ba'da dorob wahu mudob nida mudafun ilai majrur alamat jarihi kasra. Wa huwa mudab al jum'ati mudafun ilai majrur alamat jarihi kasra. Athani sifat lil jum'ah. Nah, wasifat wasifatu majrurin majrurun mithluhu alamat jarihi kasra muqaddara man'a min dhuriha thiqal liqalihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala lam harful jar qauli majrur bilam wa huwa mudab ha fi mahli jarin. Naam. Ta'ala, ta'ala fi'il madi. Ya, fa'iluhu mustatir jawazan huwa. Jumlah itu tirodia ta'ala. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisalati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Naam. Barakallahu fikum. Siapa yang i'rab? Kalau ayat antum mengirob, nanti diulang lagi irobnya ya, diirob bersama sambil diartikan. Nah, diambil mic ya. Siapa? Mas Ibrahim apa Mas Mu'ad atau siapa yang mau? Ya, silakan. Enggak, jangan ini, jangan ragu. Enggak apa-apa. Nanti kalau antum lupa diingatkan. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا حرف نداء مبني على الفتح. نعم مبني على السكون. أي منادى مبني على الضم. Nah, munada terus harfu tanbih. Alladzina ismul mafsul mabniun ala fathi wa huwa na'tun li kalimah ayyu. Amanu fi'lun madhi mabniun ala dham liittisalihi biwawil jamaah. Wa wawil jamaah huna fa'ilun. wa jumlah amanu silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Idza dharf az-zaman lil mustaqbal bi ma'na syarat. Nudiya fi'lun madhi majhul mabniun 'ala fathi la mahalla laha min al-i'rab. Lis-salati al-lam harful majrur mabniun 'ala al-kasri. As-salati ismun majrurun bi lam wa al-jar wal majrur huna naibul fa'il min fi'il nudiya min yawm al-jum'ah min harfu jarin mabniun 'ala sukun yawm ismun majrur al-jum'ah wa huwa mudhaf al-jum'ah mudhafun ilayh fas'au ila dhikrillahi wa darul bay' al-fa huna waqi'ah al-jawab is'au fi'il amr mabniun 'ala hadfin nun wa wawul jama'ah huna fa'il wal jumlah jawab syarat ila dhikrillah ila harfu jarin mabaniyun ala sukun dhikri ismun majhurun bi ila wa huwa mudhaf lafzu jalala Allah huna mudhafun ilaih wa darul bay' al waw harfu atfin daru fi'il amrin mabaniyun ala hadfin nun wal fa'il wawul jama'ah al bay' al-bay' maf'ulun bih mansub. Naam, barakallahu fikum, ahsantum. Ya, kita ulang. Naam. Kalau ulangnya agak beda enggak masalah ya. Karena i'rab bisa singkat, bisa setengah panjang, bisa panjang. Naam. Bisa singkat, bisa pertengahan, bisa panjang kalau i'rab. Naam. Ya ayyuhallazina amanu, ya harfun nida, huruf panggilan. Naam, mabni ala sukun. Ayu munada nakira maksuda. Naam, mabni ala dhom. Alha litanbi. La mahalalahu minal i'rab. Alladzina ismu mausulin, isim mausul. Naam, mabni ala fathhi fi mahali nasmin badal untuk ayu. Ayu tadi munada mabni ala dom fi mahli nasbin. Mabni ala dom namun kedudukannya nasab karena munada. Naam, alladzina badalnya. Amanu fi'lun madin mabni ala domi litisolihi biwawil jama'ah. Naam, atau mabni ala fathi fathil muqaddar. Naam, mana amin duhriha harakatul munasabah biwawil jama'ah. Untuk lebih gampang, mabni ala sukun litisolihi biwawil jama'ah. Al-wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Naam, alif lil fariqo. Iza berfun naam lima yustakbal minas zaman. Naam, nudia fi'lun madin mukhayir siku atau fi'l majul. Naam, li sholati lam harful jar sholati majrur jar majrur fi mahli rafin naibul fa'il. Naam, wa jumlah fi'il dan naibul fa'il fi mahali jarin mudhafun ilai min harful jar yaum majrur di min wa huwa mudhaf al jum'ati mudhafun ilai fas'au fa rabita li jawab syarat atau waqi'atun fi jawab syartin. Naam, is'al fi'lu amrin mabni ala hadfin nun. Mabni tandanya menghapus nun. Naam, wal wawu domir muntasil mabni ala sukun fi mahli rafin fa'il. Alif lil fariqa. Alif enggak ada kedudukan. Ila harful jar dzikri majrur bi ila alamat jarihi kasra wa huwa mudhaf lafzul jalala Allah mudhafun ilai wa dharul bai' wa harful harf wa harfu atfin daru fi'lun mudhari'un nam fi'lun amrin fi'lu amrin mabni ala hadfin nun wal wawu dhamir muttasil lam ta'la sukun fi mahli rafin fa'il al bai' maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah nama jumlah darul bai' ma'tub ala jumlah fas'au. Naam, barakallahu fikum. Qala wa kadzalika idza khifa fautu sholatil maktubati. Demikian juga kalau khawatir terluput dari sholat wajib. Wa huwa harfu atfin kadzalika kaf harful jar kadzalika fi mahalli jarin. Idza dharfun lima dharf khifa fi'lun madhin mughayyar sighah atau fi'il madhi majhul. Naam, khifa dari khofa, khofa ya khofu. Majulnya jadi khifa. Naam. Atau khufa. Namun yang apa yang bacaan yang fasih khifa. Khifa fi'il madhi mughayyar sighah tadi ya, fi'il majul. Fautu naibul fa'ilnya. Wa huwa mudhaf as-salati mudhafun ilai majrur alamatu jarihi kasra al-maktubati sifat lisalah wa sifatu majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi kasra au khifa fautu salatil jama'atil wajibati ala sahih atau takut ditakutkan terluput ditakutkan terluput dari salat berjamaah yang wajib menurut pendapat yang kuat au harfu atfin khifa fi'lun madin mughayyar sighah fautu naibul fa'ilnya wa huwa mudhaf as-salati mudhafun ilai wa huwa mudhaf al-jama'ah mudhafun ilai. Naam, al-wajibati sifat lil jama'ah wa sifatu majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi kasra ala harful jar as-sahih majrur bi ala alamatu jarihi kasra wa kadzalika la yahilul bai'u ala man yuridu an ya'mala biha maksiatan ka bai'il asiri ala man yattakhidahu khamran. Naam, demikian juga tidak halal, tidak boleh menjual kepada orang yang ingin melakukan kemaksiatan dengan barang yang dijual tersebut, seperti menjual perasan anggur ya, perasan anggur untuk orang yang ingin menjadikannya sebagai khomer, sebagai minuman keras. Naam, la nafia yahilu fi'lun mudhari'un marfu'. Naam, alamat rafihi dhamma. Al-bai'u fa'il yahilu marfu' alamat rafihi dhamma ala harful jar man si mausul fi mahali jarin. Yuridu fi'lun mudhari'un marfu' tanda rafa'nya dhamma. Fa'iluhu mustatir jawasan huwa kembali ke man. Naam, an ya'mala an harfun nasbin wa istiqbalin wa masdarin. Ya'mala fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Fi'il mudhari' yang mansub karena adanya an. Karena diawali oleh an. Wa alamatun nasbihi fathah, alamat nasubnya fathah. Wa fa'iluhu dhamir mustatir bihi jawasan takdiruhu huwa. Kembali ke man. Naam. Ba'ar bil jarha fi mahli jarin maksiatan maful bihi li ya'mal. Objek untuk ya'mal. Mansub alamatun nasbihi fathah. Ka bai'il asir, kaf harful jar bai majrur bil kaf. Wa huwa mudhaf asir mudhafun ilai. Ala man yattakhidhuhu khamran ala harful jar man si mausul fi mahli jarin. Naam. Yattakhidhuhu fi'lun mudhari'un. Yattakhidhu fi'lun mudhari'un marfu' alam tarafihi dhamma fa'il mustatir jawazan huwa kembali ke man. Haknya dhamir muttasil oleh ala dhami fi mahali nasbin maf'ulun bihi awal. Maf'ul bihi pertama, objek pertama. Khamran maf'ul bihi tsani, objek kedua. Naam, jumlah fi'il fa'il silatul musul yang sebelumnya juga. 6. silatul musul. Kalau ada isim musul, musul ismi, berarti ada silatul musul. Nah, aidnya domirnya tadi, domir huwanya yang kembali keman. Aid silah sekalian menjadi aid. Aw silaha li ahli fitnah. Nah, aw harfu atfin huruf ataf asilah ma'tuf. Ma'tuf li khamrin. Ma'tuf pada khamr. Wa ma'tuf ala mansubin mansubun mithluhu alamat nasbihi fatha. Lam harful jar ahli majrur bilam. Wa huwa mudhaf fitnah mudhafun ilai. Aw harfu atfin quta'it tari quta ma'tuf ala ahl wa matub ala majrurin majrurun mithluhu. Nah, alamat jarihi kasrah wa huwa mudhaf tariq mudhafun ilai majrur, alamat jarinya kasrah. Wa ba'il baydhi wa nahwihi liman yuqamiru alaihi, dan menjual telur dan yang semisalnya kepada orang yang menjadikan itu sebagai judi. Nah, wa huwa fa'atin bai majrur bai'i ma'tuf. Nah, ma'tub kepada yang depan kabai'il asir, ma'tub di situ. Nah, ma'tub kepada baik yang depan wa ma'tub alaman majrurin majrurun mithluhu alamat jarihi kasra wa huwa mudhaf al-baydi mudhafun ilai majrur alamat jarihi kasra wa nahwihi wa huwa harfu atfin nahwi ma'tuf kepada bait. Nam. Wa matub ala majrurin majrurun mithluhu wa huwa mudhaf ha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Lam harful jar man isim mausul fi mahalli jarin yuqamir fi'lun mudhari'un marfu' alamat rafihi dhamma fa'ilnya musatir jawazan huwa kembali ke man. Nam alaihi ala harful jar ha fi mahalli jarin. Nam. Barakallahu fikum. Wa kadzalika tahrumul hiyalu fi jami'il mu'amalatil lati yatawassalu biha ila muharramin kal hiyali ala qalbid daini ala alal madini wa kabai'il aina. Demikian juga haram melakukan hila, hiyal, tipu daya, siasat pada nam hiyal ini. Maksud arti sederhananya tipu daya siasat, tapi arti panjangnya bukan itu ya. Arti panjangnya menjadikan perkara yang haram terlihat halal dengan melakukan muslihat tertentu atau perkara tertentu. Nah. Ya, kita lanjutkan. Wawu harfu atfin kadzalik kaf harful jar dzalika fi mahalli jarin tahrumu fi'lun mudhari'un marfu alamat rafihi dhamma al-hiyalu fa'il li tahrum wa fa'il fa'il marfu'un alamat rafihi dhamma fi harful jar jami'i majrur bi fi wa huwa mudhaf al-mu'amalati mudhafun ilai majrur alamat jarihi kasra allati si mausul fi mahalli jarin sifat li muamalat. Naam. Yatawassalu fi'lun mudhari'un marfu' alamat rafihi dhamma fa'iluhum satir jawazan huwa kembali ke yatawassalu biha fi jami'il muamalati allati yatawassalu biha ila muharram. Wa tadika takhrij takhrumul hiyalu fi jami'il mu'amalatil mu'amalatil lati yatawassalu biha ila muharram kal hiyali ala qalbi dain ala madin. Naam. Ya, kita hukumi fa'ilnya huwa, ya, huwa kembali ke alati. Ba harful jar ha fi mahalli jarin fi'il dan fa'il silatul musul la mahala lahu min al-i'rab. Aidnya dhamir ha pada biha, aidnya di situ. Ila muharramin, ila harful jar muharramin majrur bi ila. Kal hiyali kaf harful jar hiyal majrur bil kaf ala harful jar qalbi majrur bi ala wa huwa mudhaf adain mudafun ilai majrur. Ala harful jar madin majrur bi ala. Wawu harfu atfin baik majrur bi kaf. Al-inah mudafun ilai. Wa tahayyuli ala isqati syuf'ati syafi'a bil waqfi. Naam. Wa tahayyul. Kadzalika tahrumul hiyalu fi jami'. Naam, kalau dibaca tahayyuli berarti ma'tub ke kal hiyali, ma'tub ke situ kal hiyali. Wa tahayyuli. Naam, ma'tub ke hiyal, ma'tub ala majrurin majrurun fihi alamatu jarihi kasra. Naam, ala harful jar isqat majrur bi ala wa huwa mudab syufati mudabun ilai wa huwa mudab asy-syafi' ala isqatish ala isqatish syufati syafi'i. Naam, berarti enggak diamalkan mudab ilai ala isqatish syufati syafi'i bil waqfi. Naam, syuf'a mudaf asy-syafi' mudafun ilai majrur lamat jarihi kasra ba arbul jar al-waqfi mudaf majrur bil ba au bi idhari thawab au harfu atfin ba arbul jar idhar majrur bil ba wa huwa mudaf thawab mudafun ilai majrur ghairil maqsudi ghairi badal. Naam, untuk thawab padal majrurin majrurun mithluhu alamat jarhi kasra wa huwa mudab al maqsud mudabun ilai au idha au idhari ziyadati fi thamani li alla ya'khuda li alla ya'khuda syafi'u. Naam, au harful jar idhar ma'tub. Naam, ala idhar awal wa ma'tub ala majrurin majrurun mithluhu wa huwa mudab ziyadati mudabun ilai fi harful jar saman majrur fi li alla lam harful jar an harfun nasbin wa masdarin. Naam, wa nasbin harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin an mudghama bi la an yang mudgham kepada la. La nya di situ la nafia ya khuda fi'lun mudhari'un mansub bi an wa alamatu nasbihi fatha. Naam, syafi'u fa'il liya'khud wa fa'il fa'il marfu' alamatu rafihi dhamma. Wa min furu'iha qatlul musa lahu wa qatlil warithi lil musi wal muwarithi yu'aqqabani binaqidi qasdihima wa kadzalika man talaqa zawjatahu fi maradhi matihil mukhawwafi fa innaha tarifu minhu. Dan di antara cabang kaidah ini yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang diberi wasiat atau oleh pewaris, calon pewaris, pembunuhan dilakukan kepada orang yang memberikan wasiat atau kepada orang yang mewarisi. 6. Yu'aqqabani, keduanya mendapat akibatnya, mendapat hukumannya. Binaqidi qasdihima, yaitu dengan lawan dari niat keduanya, yaitu niatnya ingin cepat dapat warisan namun diberikan akibat hukuman tidak mendapatkan warisan, tidak mendapatkan wasiat juga yang mendapat yang diwasiati. Wa kadzalika man talaqqa zawjatahu fi maradhi mautihi, demikian juga orang yang menceraikan istrinya pada waktu sakit mukhawaf yang dikhawatirkan, dikhawatirkan dia meninggal, yaitu sakit berat yang kemungkinan besar meninggal. Fa innaha tarithu minhum, maka wanita itu tetap mewarisi darinya. Nah, min harful jar furu' majrur bi min wa huwa mudab ha fi mahalli jarin qatli min turiha qatlu qatlul musa, ya baca qatlu aja sebagai mubtada. Kalau dibaca qatli nanti jadi badal. Qatlu Musa. Qatlu mubtada marfu wa huwa mudab Musa fi mahli Musa mudafun ilai alamatu jarihi kasra muqaddara. Lam harful jar lahu fi mahli jarin. Jar majrur fi mahli raf'in sebagai naibul fa'il untuk Musa. Isim maf'ul beramal amal fi'il. Wa qatlil warithi lil musi. Naam, wa huwa harfu athfin qatli wa qatlu ya, wa qatlu qatlu maktub ala qatlu awal wa huwa mudhaf al warisi mudhafun ilai majrur lam harful jar musi majrur bilam alamatu jarihi kasra muqaddara thiqal wa huwa harful jar muwarisi majrur wa huwa harful jar muwarisi maktub ala musa wa maktub ala majrurin majrurun misluhu alamatu jarihi kasra yu'aqabani fi'lun mudhari'un majhul atau mughayyar sigha. 6. Wal alif dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ba harful jar naqidi majrur bil ba qasdihima mudafun ilai. Naqid mudaf qasdi mudafun ilai. Wa huwa mudaf hima fi mahalli jarin mudafun ilai. Wa kadzalika man talaqa zawjatahu fi maradhi mautihi wa huwa harful jar kadzalika wa huwa harfu atfin kadzalika kaf kaf kadzalika kafnya harful jar kadzalika fi mahalli jarin man si mausul. Naam mubtada ya talaqa fi lun madin fa'il musadir jawazan huwa takdiruhu huwa kembali ke man. Naam zawjatahu mafulun bihinya jumlah fi'il fa'il silatul mausul la mahala lahu min al-i'rab aitnya dhamir ha pada zawjatuhu fi harful jar maradi majrur fi wa huwa mudhaf mautihi mudhafun ilai majrur wa huwa mudhaf ha fi mahali jarin al-mukhawwaf fi maradi mautihi al-mukhawwaf sifat. Naam sifat untuk maut boleh, marad boleh. Naam majrur alamat jarihi kasra sifat li majrur. Naam li marad atau maut wa sifatu majrurin majrurun mithluhu alamat jarihi kasra. Naam fa inna tarithu minha. Naam fa harfu atfin inna harfu nasfin wa taqidin. Naam haknya dhamir mutasil namanya ala sukun fi mahali nasbin isim inna tarifu fa'ilun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi dhamma wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan takdiruhu hiya ya'udu ilaha hiya ta'udu ilaha hiya yang kembali ke ha. Naam jumlah fi'il fa'il fi mahali rafin khobar inna min harful jar ha fi mahali jarin. Naam barakallahu fikum. Naam satu alinea lagi. Wa min furu'iha adlu zawji li zawjatihi bi ghairi haqqin li tu'tihi syai'an minal mali li yutalliqaha. Kama qala Allah kama qala ta'ala wala ta'dhuluhunna li tadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Naam. Dan di antara cabang kaidah ini yaitu adl perkara menyusahkan yang dilakukan oleh suami, perkara menyusahkan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan, agar istrinya tersebut memberikan sesuatu kepadanya, kepada si laki-laki tersebut, suami tersebut, berupa harta agar mau menceraikannya, agar menceraikannya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wala ta'dhuluhunna, janganlah engkau menyusahkan mereka, litadhabu, agar kalian nam tadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, atau hendak mengambil kembali, jangan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali apa yang kalian berikan kepada mereka, yaitu mengambil mahar, agar khulu dikembalikan maharnya. Fala yahillul akhdhu minha fi hadhil hal, maka tidak boleh mengambilnya dari wanita tersebut dalam keadaan seperti ini, yaitu enam niatnya tadi, niatnya adil melakukan perkara yang menyusahkan bukan perkara yang dibenarkan. Barakallahu fikum. Min harfu wa min wa harfu atfin atau isnafiyah min harful jar furu' majrur fi min wa huwa mudhaf ha fi mahalli jarin, adlu mubtada wa huwa mudhaf, zauj mudhafun ilai majrur, lam harful jar jazatihi majrur bilam wa huwa mudhaf ha fi mahalli jarin, ba harful jar ghairi majrur bil ba wa huwa mudhaf haqqin mudhafun ilai, lam lam ta'lil. 6 tu'tiya fi'lun mudhari'un mansub bilam mansubi an mudmara jawa an mudmara pak dalam taklim pak dalam. 6 wal wawu alamatun nasbihi hatfun nun, alamat nasabnya hilangnya nun. Wal wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mali rafin fa'il, ba arbul jar ba'di majrur bil ba wa huwa mudhaf ma isim mausul fi mahali jarin mudhafun ilai. Apa tadi yang anda baca? Litu'tihi syai'an ya. Macamnya tadi ke bawah. Litu'tihi syai'an. Lam harful jar tu'tihi lam harfu ta'lil. Tu'tihi fi'lun mudhara'un mansubun bi litu'tiyahu. Fi'lun mudhara'un mansubun bi lam wa alamatun nasihi fatha. Litu'tiyahu fatha. 6. Mansub bi an mudmara tu'tiyahu fi'lun mudhari'un mansub bi an mudmara. Kita ulang yang tadi. 6 wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan takdiruhu hiya, hiya kembali ke zauja, haknya dhamir mutasil lam al domi fi mahali nasbin maful bihi awal, haknya syai'an maful bihi thani maful bihi kedua syai'an. Min harful jar al mal majrur bi min li yutaliqaha, lam harfu ta'lil. Nah wa yutaliqaha fi'lun mudhari'un mansubun bi lam ala afan mansubun bi an mudmara bi an, an yang disembunyikan diperkirakan ada. Yutaliqu yutaliqa nah mansub jadi bi an mudmara. Wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa kembali ke zauj. Walha dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahli nasbin mafulun bihi. Kama qala Allahu ta'ala wala ta'tuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. 6 sekarang silakan di i'rab. Terus kita akhiri ya. Ya, silakan yang i'rab. Gantian. Diambil i'rab. Siapa? Allah Ta'ala wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Al wawu al hasab ala ma qablah, ala hasabi ma qablah. La harfu nahyin wa jazmin. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ta'duluhunna fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmihi hadzun nun. Wal wawu dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Hunna dhamirun mutasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Litadhhabu al-lam lamu ta'lil. Tadhhabu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan ba'da lam ta'lil wa alamatu nasbihi hadzun nun. Al wawu hal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Bi ba'dhi al ba'u harfu jar, ba'dhi ism majrur bil ba' wa alamatu jarrihi al kasrah wa huwa mudhaf. Ma ism mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Ataitumuhunna fi'lun madhin mabniun ala dhammi li ittisalihi bi wawil jama'ah. Wal wawu ataitum ataitum fi'lun madhin mabniun ala dhammi mabni ala sukun ala sukun ataitum ya. Mimnya di doma karena ada wawu isba. Fi'lun madhin mabniun ala sukun ittisalihi bi dhamir rafin mutaharrik wa hurikat bi dhammi wa hurikat bi dhammi dan diberi harakat doma wa hurikat bi dhammi liltika sakinain. 6 Letikah sakinin dengan mim, yang mimnya juga di doma, di apa? Diberi harokat lagi, karena di isba. Terus tum at kata dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il mim alamatul jam wal waw lil isba'. Naam, wa huwa harfun lil isba'. Kunna dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wal jumlah min al-fi'l wal fa'il silatul mausula mahallalah min al-i'rab. Naam. Wal a'id ma dhamirun mahdhuf. Naam, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wawu harfu atfin atau ala hasab makobla lam la la nahiya tak dulu mu bi'lun mudharu'un majum bila nahiya alamatu jasmihi hatfun nun. Naam. Wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Hunna domir mutasil fi mahali nasbin mafulun bihi lam lam ta'dil tadhabu fi'lun mudhari'un mansub bi an mudmaro jawazan ba'da lam ta'lil alamatun nasbihi hatfun nun, alamat nasubnya membuang nun. Wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il ba'arful jar ba'di majrur bil ba' wa huwa mudhaf ma si mausul fi mahalli jarin mudhafun ilai. Ataitumuhunna ataitum fi'lun madin mabni ala sukun muqaddar. Nah, boleh gitu. Ala sukun muqaddar. Karena sukunnya dirubah jadi dhamma. Naam. Ta dhamir muttasil lamni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il mim alamat jam'i. Naam, wa hurikat bidum bidummi lil isba'. Wa huwa harful isba'. La mahallahu min al-i'rab hunna dhamir muttasil mabni ala suk dhamir muttasil min al-fathi fi mahali nasbin mafulun bihi wa jumla min al-fi'lil wal fa'il silatul mausul lima silatul mausul la mahallahu min al-i'rab fala yahillul akhdu minha fi hadhil hal, maka tidak boleh mengambil dari wanita tersebut pada keadaan seperti ini. Nam fa harfu atfin la la nafiya yahillu mudhari' marfu' alamat rafihi dhamma al-akhdu fa'ilnya. Fala yahilul akhdu atau akhda ya. Fala yahilul akhda kalau fa'ilnya huwa, huwa kembali ke zauj. Naam. Fala yahilul akhda kalau akhdu dijadikan fa'il berarti fala yahullul yahulul akhdu. Tapi dohirnya yahilu. Fala yahilul akhda akhda, maka tidak, laki-laki tersebut tidak boleh mengambil darinya. Yahilu fi'lun mudhari', fi'lun mudhari'un fa'iluhu mustatir jawazan huwa kembali ke zauj, ke suami. Al-akhda mafulun bihinya. Min harful jar ha fi mahalli jarin, fi harful jar hadhihi fi mahalli jarin. Naam. Al-hal badal untuk hadhihi. Naam. Barakulahikum. Hal itu dihukumi mudakar, bisa juga mu'annas, sehingga memakai isim isyarahnya memakai hadihi. Enam. Karena bisa dihukumi mudakar mu'annas, bisa mengucap hal, bisa juga mengucap halatun, halun halatun. Barakulahikum. Kita cukupkan sampai di sini. Enam. Ada pertanyaan? Enam. Ada usulan kalau apa disetujui masih dalam pertimbangan ya. Untuk taklim ini latihan mengi'rab mau diganti dengan taklim kita yang pada duhur. Pada duhur ada taklim Ibnu Aqil. Naam, Syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Rencananya ditambah Syarah Alfiyahnya satu malam di malam ba'da isya di malam Ahad ini rencananya. Berarti yang praktek mengi'rab diliburkan dulu atau ditunda dulu. Namun masih dalam pertimbangan, nanti melihat pada kesiapan. Kalau nanti ternyata dirubah berarti sudah ada pengumuman ya. Kalau ternyata masih tetap seperti ini ya, ya tetap seperti ini berarti, yaitu untuk latihan i'rab. Nanti melihat mana yang paling maslahat, apakah maslahatnya latihan i'rab Naam, atau menambah itu, menambah pelajaran yang Ibnu Aqil itu. Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Aqil. Naam. Syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Naam, insyaallah nanti diumumkan lewat grup yang ikut bimbel. Kalau ternyata dirubah untuk Ibnu Aqil, berarti untuk Ibnu Aqil 3 kali pertemuan, hari Sabtu, Ahad pada duhur, sama malam Ahad pada Isya. Nah, masih dalam pertimbangan insyaallah taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.